sing rindu ati ngelingake seliramu sing tak tresnani pengen nangis ngetokke aluh neng pipi suara waro senajan mung ngono ngimpi ngalemong ngalem neng dadaku tambah nono rasa kangen neng atiku ngalemong ngalemong neng aku ben radem kesiram udan neng tengalu janji seprene tansah kelingan ademe gunung merapi purba melu krungu suaramu ngomongke apa ademe gunung merapi purba sing neng langgran Wonosari Yogyakarta Ben ra garing ngekep janji.